Bang Jafar, siap, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham, Bang Jafar, bangkit jawara pengacara, Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bergerak maju satukan langkah demi cita-cita mulia, membela agama, mengawal ulama, menjaga utuhnya negara. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Mari bersama di Forum Indonesia bergerak dengan satu komando. Adil dan makmur diperjuangkan, ilmu bakti kami berikan. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bangkitlah jawara, bangkit pengacara, bangkit di bumi Indonesia. Ayo bangkit bersama di Forum Indonesia demi kebenaran yang mulia. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bang Jafar, bangkit jawara pengacara. Bangkitlah jawara, bangkit pengacara, bangkit di bumi Indonesia. Ayo bangkit bersama di Forum Indonesia demi kebenaran yang mulia. Ayo bangkit bersama di Forum Indonesia menjadi aktivis yang setia. Bang Jafar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham.